maka rusaklah ibadah tersebut. Kal hadatsi idza dakhala fi taharah, sebagaimana hadas apabila dia masuk pada taharah, ya, maka rusak taharahnya. Ya. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala dari matan Qawaid Arba', matan Al-Qawaid Al-Arba'. Dengan tegas beliau menyebutkan kaitan yang sangat erat antara ibadah dengan tauhid. Ya. Maka apabila engkau mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau agar engkau beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasannya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid, kecuali diiringi dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali kalau dia di atas taharah. Ketika seseorang sholat tetapi dia tidak bertoharoh, enggak wudu, ya, berhadas, ya, maka sholatnya tidak sah dan tidak dinamakan sholat, tidak dinamakan ibadah. Ya. Demikian pula suatu ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali jika dia bertauhid. Ya. Yang demikian karena kesyirikan kalau masuk pada suatu ibadah, maka ibadah tersebut rusak dan tidak dinamakan sebagai ibadah. Sebagaimana hadas apabila masuk pada toharoh, ya, maka rusak toharohnya. Nah. Sebanyak apapun puasanya, sholatnya, sedekahnya dan seterusnya, jika dia menyekutukan Allah Azza wa Jal, ya, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan la tusamma ibadah, tidak dinamakan ibadah. Artinya sia-sia ibadah yang dia lakukan. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ucapan Syekh, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, jika engkau tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu agar engkau mengibadahinya, yakni artinya idza arafta min hadhihi al-ayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, apabila engkau tahu dari ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, wa anta minal ins, dan engkau termasuk dari golongan ins, manusia. Dakhilun fi hadhil ayati, dan engkau masuk pada ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan, dan engkau tahu bahwasannya Allah tidak menciptakanmu dalam rangka untuk main-main, senda gurau, sia-sia, ya, tidak. Aw khalaqaka litakula wa tasyraba faqat, atau menciptakanmu hanya untuk makan dan minum saja. Ya, tidak. Allah tidak menciptakanmu untuk sekedar makan dan minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah. Ya. Engkau hidup di dunia ini makan, minum, ya, sepuasnya, wa tamrah, dan bersukaria. Ya. Lam yakhluqka lihadza. Allah tidak menciptakanmu untuk perkara-perkara ini. Khalaqakallahu li'ibadatihi. Akan tetapi Allah menciptakanmu agar engkau mengibadahinya, agar engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Dan hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan apa yang ada di dunia ini, Allah tundukkan kepadamu, ya, agar supaya bisa engkau gunakan sebagai alat untuk membantu peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadihil asya. Karena engkau tidak bisa hidup kecuali dengan perkara-perkara ini. Ya. Engkau makan, minum, ya, dan seterusnya. Nah, apa yang ada di dunia ini Allah tundukkan kepadamu. Supaya apa? Supaya na'am engkau jadikan sebagai wasilah atau alat, ya, yang membantu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena engkau enggak bisa hidup kecuali dengan perkara-perkara ini, ya. Makan, minum dan lain-lain. Nah. Tetapi bukan itu tujuan utamamu hidup di dunia, makan dan minum, tidak. Ya. Hanya saja makan dan minum yang kita lakukan adalah dalam rangka na'am agar kita bisa memiliki tenaga kuat sehingga bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan apa yang ada di dunia ini, ya, untuk manusia supaya dijadikan sebagai wasilah, ya, dan digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena engkau, wahai manusia, tidak dapat hidup kecuali dengan perkara-perkara ini. Wala tatawassalu ila ibadatihi au ila ibadatillahi illa bihadihil asya. Dan engkau tidak akan bisa mencapai kepada peribadahan kepada Allah kecuali dengan perkara-perkara ini. Ya. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu. Allah tundukkan perkara-perkara ini, apa yang ada ini, ya, Allah tundukkan kepadamu, ya, agar supaya engkau bisa beribadah kepada Allah, bisa engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah. Laisa min ajli an tafraha biha wa tasraha wa tamraha wa tafsuqa wa tafjura wa ta'kula wa tashraba mashtahait. Bukan untuk engkau bersenang-senang dengannya atau bersukaria, ya. Nah, atau berbuat fasik, ya, atau berbuat fajir, ya, makan minum sesukamu, bukan, ya, bukan untuk tujuan ini. Hadza sya'nul bahaim. Kalau seperti ini keadaannya bahaim. Ini kondisinya hewan atau binatang, ya. Hanya bersenang-senang, bersukaria, ya, makan sepuasnya, minum sepuasnya. Nah, ya, dan seterusnya. Ini sya'nul bahaim. Ini kondisi bahaim, binatang. Amal adamiyun. Adapun anak Adam, itu manusia. Fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin wa hiya al-ibadah. Adapun anak Adam, maka Allah ciptakan mereka untuk suatu tujuan yang besar dan hikmah yang agung, yaitu ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ma uridu minhum mirrizkin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Nah, bahkan Allah yang memberikan rizki kepada manusia dan Allah yang memberikan makan kepada manusia. Nah. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu aw tahtarifa wa tajma'a lahu malan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan engkau ya, supaya engkau berusaha bekerja untuk Allah, nah, menghasilkan harta untuk Allah ya. Aw tahtarifa wa tajma'a lahu malan ya. Atau engkau bekerja dan mengumpulkan harta untuk Allah, bukan ya. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasib, sebagaimana yang dilakukan oleh anak Adam ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya ya. Mereka menjadikan sebagian yang lainnya sebagai pekerja atau karyawan. Nah, yang tugasnya mengumpulkan harta untuk mereka. Ya. La, tidak seperti ini. Ya. Allah tidak menciptakan engkau, nah, supaya engkau bekerja dapat harta kemudian na'am apa ini engkau kumpulkan ya untuk Allah ya, di mana seolah-olah Allah butuh kepadamu atau butuh hartamu, tidak. Ini sya'nul adamiyin, ini kondisinya anak-anak Adam. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ya. Menjadikan yang lainnya sebagai anak buahnya atau karyawannya, tugasnya mengumpulkan harta untuknya. Lah, tidak seperti ini. Allahu ghaniyun an hadza. Allah tidak butuh dengan yang seperti ini. Allah tidak butuh engkau mengumpulkan harta yang banyak kemudian nah, untuk Allah. Allah tidak butuh dengan harta ini. Allah tidak butuh engkau mencari makanan, minuman, kemudian engkau berikan kepada Allah. Allah tidak butuh dengan makan dan minum. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh nah, terhadap seluruh alam ini. Allah enggak butuh. Allah maha kaya. Tidak butuh apapun dari makhluknya. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, ma uridu minhum mirrizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Dan aku tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah jalla wa ala dialah yang memberi makan, bukan diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'am, Allah tidak butuh kepada makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi, dan Allah zatnya kaya. Allah kaya dengan zatnya. Enggak butuh kepada makhluknya. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatika, demikian pula Allah tidak butuh dengan ibadahmu. Lau kafarta mana kosta milkallah, kalau engkau kafir, kufur, durhaka kepada Allah, maka engkau tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Bahkan jika sekalipun semua manusia ingkar dan kufur, durhaka semuanya, sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Sebagaimana sebaliknya jika mereka semua manusia dan jin, semuanya taat, semuanya takwa, ya, itu pun tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Maka Allah tidak butuh ya, kepada ibadahmu. Walaupun engkau kafir, engkau durhaka kepada Allah, ya, sama sekali engkau tidak mengurangi kerajaan Allah. Walakin antal ladzi bihajatin ilaihi, akan tetapi engkau yang butuh kepada Allah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah, engkaulah yang butuh kepada ibadah. Ya, engkau yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Famin rahmatihi annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatik. Dan di antara bentuk rahmat Allah adalah Allah memerintahkan engkau untuk beribadah kepadanya. Min ajli maslahatik, untuk tujuan kemaslahatanmu, ya, sebagai kemaslahatan bagimu. Li'annaka idza 'abadtahu, karena apabila engkau beribadah kepada Allah, fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka, maka niscaya Allah akan memuliakanmu. Bil jazai wa thawab, Allah memuliakanmu dengan memberikan balasan dan pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah, maka ibadah adalah sebab Allah memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah, maka siapa yang mengambil manfaat dari ibadah tersebut? Al mustafidu minal ibadati huwal abidu nafsuh, yang mengambil manfaat dari ibadah tersebut adalah hamba yang beribadah itu sendiri, bukan Allah yang mengambil faedah atau manfaat dari ibadah hambanya, tidak. Tetapi yang mengambil manfaat atau mengambil faedah dari ibadah adalah hamba itu sendiri, hamba yang beribadah kepada Allah itu sendiri. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah jalla wa ala, maka Allah tidak butuh kepada makhluknya. Maka apabila engkau tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya, ya, maka fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Maka qala, ucapan Syekh, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Ketahuilah bahwasannya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid, sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali bersama taharah. Idza arafta, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, apabila engkau tahu annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahwasannya Allah menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya, fa innal ibadata la takunu sahihatan bi yardaha Allahu jalla wa ala illa idza tawaffara fiha syartun. Maka sesungguhnya ibadah itu tidak sah, tidak diterima, tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal kecuali apabila terpenuhi padanya dua syaratnya. Perhatikan, apabila engkau tahu bahwasannya Allah menciptakanmu agar engkau beribadah kepadanya, maka ketahui bahwasannya ibadah tidak sah, ya, tidak diridhoi oleh Allah kecuali apabila terpenuhi dua syarat padanya. Idza ikhtalla syartun min asyartain batalat, apabila salah satu syarat dari dua syarat tersebut tidak ada, ya, tidak terpenuhi, batalat, maka batil ibadah tersebut, ya. Jadi syarat diterimanya ibadah ada dua. Apa saja? Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, hendaknya ibadah tersebut murni diikhlaskan untuk wajah Allah, ya. Murni diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Laisa fiha syirkun, tidak ada kesyirikan padanya. Fa in khalathaha syirkun batalat. Apabila ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan, batalat, maka batil ibadah tersebut. Mislu taharo idza khalathaha hadatsun batalat, seperti halnya taharo. Apabila dicampuri dengan hadas, batalat, maka batil atau batal taharohnya. Kadzalika idza abadta Allah, demikian pula apabila engkau beribadah kepada Allah, summa asyrakta bihi, kemudian engkau menyekutukan Allah, batalat ibadatuka, maka batil, batal ibadahmu. Hadza syartul awal, ini syarat yang pertama. Harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Dan jika tercampuri dengan kesyirikan, maka batal ibadahmu, batil ibadahmu. Sebanyak apapun ibadahmu, kalau dicampuri kesyirikan, maka sia-sia semua ibadahmu. Ini syarat yang pertama. Syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ibadah tersebut mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudatun. Ibadah apapun yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut batil dan marfudoh, tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun, karena perbuatan tersebut adalah bid'ah dan khurafat. Tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun ay mardudun, tertolak. Walaupun dia menganggap amalan itu baik, bagus, ya. Nah, menurut pikirannya, pendapatnya, ketika tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut mardud, tertolak. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini hal yang tidak ada dan bukan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Orang yang mengada-ada perkara yang baru di dalam agama ini, tertolak. Demikian pula orang yang mengamalkan perkara yang diada-adakan tersebut, juga amalannya tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima ja'at bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La bi istihsanatin nas wa niyyatihim wa maqasidihim. Bukan ibadah itu dilandaskan dengan istihsanat manusia, anggapan baik manusia, oh, menurut saya baik, ya, menurut si fulan baik, ya, kemudian dijadikan sebagai ibadah. Lah, ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. bukan berdasarkan istihsanat, anggapan baik, anggapan baik. Wa niyatihim, dan bukan berdasarkan niat-niat manusia atau tujuan tujuan manusia, bukan. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyar'i fahiya bid'atun. Selama ibadah tersebut tidak ada dalilnya, tidak ada dalil dari syariat ini yang menunjukkannya, fahiya bid'atun, maka ibadah tersebut adalah bid'ah, perkara yang diada-adakan. Wala tanfa'u sahibaha, dan ibadah yang bid'ah tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan bermudarat baginya, berbahaya baginya. Li'annaha maksiatun, karena kebid'ahan adalah kemaksiatan. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah jalla wa ala, walaupun dia menyangka bahwasanya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebid'ahan itu. Sama sekali tidak akan bermanfaat amalan bid'ah yang dilakukan oleh seseorang. Tidak bermanfaat baginya, bahkan berbahaya. Walaupun dia menyangka dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah bid'ah tersebut. Inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahli sunnah, mereka tidak melakukan suatu ibadah kecuali kalau ada tuntunannya, ada bimbingannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlul bid'ah, maka mereka mengada-adakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Membuat-buat ibadah sendiri, ya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Nah. Kemudian ketika dibantah ataupun diperingatkan agar jangan melakukan kebid'ahan, hal-hal yang tidak ada tuntunannya di dalam agama ini, ya, maka mereka dengan serta-merta na'am melawan, ya, tidak ridho dengan nasihat tersebut, ya, dan kemudian mereka beralasan bahwasannya bid'ah ada dua macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Nah, maka ini adalah syubhat, ya, syubhat. Naam, yang menjadi pegangan bagi para ahlul bid'ah. Dengan dalil ada bid'ah hasanah, mereka dengan sekehendak hati, ya, mengada-ada perkara dalam agama. Nah, ya, karena menganggap hal tersebut baik, ya, bagus, ya, menurut pendapatnya, akalnya atau pikirannya, ya, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar istihsanat, anggapan baik. Maka pendapat yang mengatakan di sana ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah, ya, membagi bid'ah menjadi dua macam, maka terbantah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap, ya, pakai kul, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan, ya, adalah kesesatan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dan sebagian bid'ah ada yang sesat. Nah, tidak. Wa kulla dan setiap atau semua kebid'ahan dalam perkara agama ya adalah kesesatan. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya semua perkara yang diadakan adalah bid'ah. Semua perkara yang diadakan di dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan atau semua kebid'ahan adalah kesesatan. Juga hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ruddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka tertolak. Fala budda fil ibadati min hadaini syartain, maka harus dalam suatu ibadah ada dua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan juga mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, sehingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang sah dan bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, dan apabila ibadah tersebut dimasuki oleh kesyirikan, dicampuri dengan kesyirikan, maka batil ibadah tersebut. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan, dan apabila ibadah tersebut adalah perkara yang diada-adakan yang tidak ada dalilnya, maka ibadah tersebut juga batil. Biduni hadaini syartaini la faidata minal ibadah, tanpa dua syarat ini maka tidak berfaedah suatu ibadah. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha ala ghairi ma syara'ahullah. Kenapa tidak berfaedah kalau tidak terpenuhi dua syarat tersebut dalam suatu ibadah? Karena ibadah tersebut na'am di atas perkara yang tidak Allah syariatkan. Wallahu la yakbal illa ma syara'a fi kitabihi, dan Allah tidak menerima kecuali apa-apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang diterima oleh Allah azza wajalla adalah ibadah yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ad-din yusrun, agama itu mudah ya, jangan dipersulit. Nah, ada keluarganya meninggal dunia, nah malah sulit sendiri ya, mempersulit diri sendiri, harus melakukan acara ini acara itu ya, harus ngutang sana sini, nah mempersulit diri sendiri untuk melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya 1000 hari. Ya. Ya Subhanallah, dari mana tuntunannya? Siapa yang mengajarkan? Nah, ya. Kalau engkau mengatakan saya madhabnya madhab Syafi'i, tidak ada alimamu Syafi'i mengajarkan yang demikian. Ya. Kalau engkau mengatakan madhab saya madhab Hambali, tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang demikian. Hanya saja ini adalah istihsanat, hanya sekedar anggapan-anggapan baik manusia, hal yang diada-adakan dalam agama. Mempersulit diri sendiri, padahal agama itu mudah. apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, ya. Kalau ada dalilnya silahkan kerjakan. Kalau tidak ada dalilnya, amalan yang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, tinggalkan. Jangan mempersulit diri dengan amalan-amalan tersebut. Nah. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Maka merupakan suatu nikmat yang besar ya ketika seorang hamba mengenal sunnah. Ya. Memahami sunnah. Ya. Sehingga gerak-geriknya, tindak tanduknya, ya, ibadahnya, amalan-amalannya, naam, dilandaskan pada sunnah. Kalau ada sunnahnya, ada tuntunannya, kerjakan. Kalau enggak ada, ya tinggalkan. Jangan mempersulit diri dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun naam, banyak manusia yang melakukan dan mengamalkannya, ya, acara ini, acara itu, ya, mayoritas manusia melakukannya. Nah, banyaknya manusia yang melakukan suatu kebatilan, ya, suatu kesesatan itu bukan dalil, bukan alasan bahwasannya itu benar. Ya. Lah, kebenaran itu dilandaskan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Ya. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis ataupun ijma, maka amalan tersebut batil. Ya, bid'ah walaupun banyak yang melakukannya. Nah, yang demikian karena mayoritas manusia juhala, jahil, tidak mengerti dengan agama ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka 'an sabilillah." Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Wa qalilun min ibadiyya syakur, dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kebanyakan ingkar dan kufur. Nah, sehingga naam, kebanyakan ya, atau mayoritas itu tidak menunjukkan naam bahwasannya itu benar. Nah, dengan banyaknya yang melakukannya, banyak yang mengamalkan ya, tidak menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut benar, tidak. Kebenaran itu dilandaskan pada Al-Quran dan Hadis, bukan pada kebanyakan manusia yang melakukannya. Nah, kita lanjutkan. Qala Syekh, fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu tiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana seorang pun dari makhluk ini yang wajib diikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ma'adar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fa innahu yutba'u wa yuta' idza taba'ar Rasul. Adapun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia diikuti dan ditaati apabila dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata, adapun jika dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak boleh taat kepadanya. Nah, tidak boleh taat kepada orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, "Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taatilah ulil amri di antara kalian. Fa ulul amri humul umara wal ulama. Maka ulul amri di sini adalah para umara, penguasa, dan ulama, dan para ulama. Ini makna ulul amri, penguasa dan ulama. Fa idza ata'allaha wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Apabila mereka taat kepada Allah, umara dan ulama, apabila mereka taat kepada Allah, maka wajib mentaati mereka dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrallah, adapun apabila mereka menyelisihi perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum, maka tidak boleh taat kepada mereka, walattiba'uhum, dan tidak boleh mengikuti mereka, fima khalafu fi, dalam perkara-perkara yang mereka menyelisihi di dalamnya. Misalkan mereka umara atau ulama memerintahkan suatu kejahatan, ya maka jangan diikuti. Kalau umara menyuruh korupsi misalkan, penguasa menyuruh kita korupsi, ya jangan diikuti. Atau ulama yang diulamakan menyuruh kita melakukan suatu kebid'ahan, harus merayakan acara ini acara itu, mengadakan acara ini acara itu, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan diikuti. Kita ikuti mereka ketika perintah mereka atau bimbingan mereka sesuai dengan perintah dan bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah dari mereka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak boleh diikuti perintah tersebut. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta' istiklalan minal khalqi illa Rasulullah SAW. Karena di sana tidak ada seorang pun yang ditaati secara istiklal, secara sendirian. Dari kalangan makhluk ini illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang boleh ditaati dari makhluk ini secara istiqlalan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yutba'u idza atau ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh ditaati dan diikuti apabila mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyal ibadatus sahihah. Inilah yang dinamakan dengan ibadah yang sahihah. Ibadah yang benar. Harus terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang matan tadi. Fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhid. Apabila engkau tahu bahwasanya Allah menciptakanmu agar engkau mengibadahinya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma at-taharah, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bersama taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila syirik masuk pada suatu ibadah, maka rusak ibadah tersebut. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila masuk pada taharah, maka rusak taharahnya. Sehingga sangat erat kaitannya antara ibadah dengan tauhid. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan kaitan yang sangat erat antara ibadah dengan tauhid. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.